بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-21. Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan perkara-perkara yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, semuanya disimpulkan di dalam dua kalimat. Yang ini sekali lagi menjadi bukti tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan yang dinamakan Jawami'ul Kalim, yaitu beliau mampu merangkum makna-makna yang demikian banyak di dalam kalimat yang pendek, kalimat yang sederhana. Maka di dalam dua kalimat yang beliau sampaikan di sini terkandung makna-makna dan perkara-perkara Islam secara keseluruhan. Hadis ini adalah hadis Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam ini satu perkataan yang aku tidak perlu untuk menanyakan seorang kepada seorang yang lain selainmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Sudah kita baca paragraf yang pertama dan kita akan masuk ke dalam paragraf yang kedua, yang sebenarnya sudah kita baca juga, namun tidak mengapa untuk kita ulangi dari awalnya. Qala Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid: "Hadza min jawami'il kalim allati utiha sallallahu alaihi wasallam." Ini termasuk jawami'il kalim yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu jama'a li hadhihi as-sa'il fi hatainil kalimataini ma'ani al-islam wal iman kulliha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan bagi orang yang bertanya ini dalam dua kalimat yang beliau ucapkan ini makna-makna Islam dan makna-makna iman secara keseluruhan, secara keseluruhan. Qala fa innahu amarahu an yujaddida imanahu bilisanihi. karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tadi, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, untuk memperbarui imannya dengan lisannya. Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Mutadzakkiran biqalbihi, dalam keadaan dia tahu dan dia ingat dengan hatinya, yaitu dia menghadirkan makna la ilaha illallah tersebut di dalam hatinya, bukan sekedar dengan lisannya saja. Qala wa amarahu an yastaqima ala a'mali ta'ati, dan juga beliau memerintahkan sang penanya untuk beristiqamah di atas ketaatan-ketaatan, mengamalkan ketaatan-ketaatan, dan juga qala wal intihau an jami'il mukhalafat, dan juga kemudian menjauhi, menghindari segala macam penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu berupa kesyirikan atau kebid'ahan ataupun kemaksiatan, dosa besar atau dosa kecil. Nah, maka diperintahkan untuk seseorang menghindarinya dan beristiqamah di dalam menghindari perkara-perkara mukhalafat tersebut, penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala idza tata'atta al-istiqamatu ma'a syai'in min al-i'wijaj, karena tidak akan terwujud keistiqamahan ketika di situ ada suatu kebengkokan. Istiqamah artinya lurus. Istiqamah artinya berada di atas siratul mustaqim, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Maka tidak mungkin kemudian terdapat suatu keistiqamahan dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala sementara di situ ada i'wijaj, ada kebengkokan. Nah, qala fa innaha dhidduhu, karena istiqamah itu adalah kebalikan daripada i'wijaj. Istiqamah adalah kebalikan daripada kebengkokan. Nah, kebengkokan tersebut ya tadi mengerjakan mukhalafah, mukhalafah syariah, penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang ingin istiqamah, hindari semua penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan keistiqomahan secara hakiki. Qala wa hadza kaqoulihi ta'ala, dan yang seperti ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Jadi apa yang dalam hadis ini sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara maknanya. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqamah lurus dan terus menerus dalam keadaan seperti itu. Nah, maka janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebutlah tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu akan turun kepada mereka malaikat ketika sakaratul mautnya, kemudian berkata kepada orang yang hendak dicabut nyawanya tadi, alla takhafu, janganlah engkau takut, wa la tahzanu, dan jangan kau bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan al-jannah yang sudah dijanjikan kepada kalian. Nah, ini balasan bagi orang yang bertakwa ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, maka akan didatangi oleh para malaikat, turun kepadanya, kemudian menenangkan dia dari segala macam apa yang dikhawatirkannya, berupa apa-apa yang ditinggalkannya di dunia ini dari harta ataupun kemudian keluarga. Maka la takhafu, atau apa, la tahzanu, dalam perkara apa yang sudah ditinggalkan, maka janganlah engkau bersedih. Adapun dalam apa yang akan engkau temui, maka wala takhafu, la takhafu, janganlah engkau rasa takut. Nah, maka itulah balasan bagi orang yang beristiqamah. Hadis ini sama dengan ayat ini, diperintahkan untuk berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah," katakanlah aku beriman kepada Allah. Qala ay aminu billahi wahdahu, yaitu berimanlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara rububiyah, dalam perkara asma wa sifat, dalam perkara al-uluhiyah. Kemudian apa? Qala thumma istaqamu, kemudian luruslah kalian, istiqamahlah kalian ala zalika, di atas keimanan tersebut. Qala wa ala ta'ati ila an tawaffahum Allahu 'alayha, dan juga di atas ketaatan, beristiqamah di atas ketaatan. Ila an tawaffahum Allahu 'alayha, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka dalam keadaan seperti itu, masih ada dan tertanam kuat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dadanya, kemudian dia beristiqamah di atas keimanan tersebut seumur hidupnya, dan juga dia kemudian selalu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup yang sudah dilewatinya. Nah, maka inilah yang kemudian akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan tadi. Para malaikat akan turun untuk menenangkannya, nah, dari segala apa yang dia khawatirkan tentang perkaranya yang akan datang, ataupun apa-apa yang dia ditinggalkan, apa yang telah ditinggalkannya dari perkara-perkara dunianya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, istaqamu wallahi ala ta'atihi walam yurawighu tawghanatta, istaqamu wallahi ala ta'atihi walam yurawighu tawghanatta lab. Mereka itu adalah orang-orang yang istiqamah demi Allah di atas ketaatan kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu di sini tampaknya adalah tafsir dari ayat surat Al-Fusilat tadi, Umar bin Khattab yaitu mencoba untuk mentafsirkannya, mentafsirkan ayat surat Fusilat ayat ke-30 tadi. Mereka adalah orang-orang yang beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walam yurawighu rawghanat ta'lab, dan juga kemudian mereka tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya as-sa'lab, yaitu serigala. Nah, tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya serigala. Wallahu alam, makna dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab di sini. Atau as-sa'lab di sini musang ya, lebih tepatnya as-sa'lab adalah musang. Wallahu alam. Qala wa ma'nahu, dan maknanya, i'tadilu ala aktsari ta'atillahi 'aqdan wa qawlan wa fi'lan, hendaklah kalian, atau i'tadalu itu mereka adalah orang-orang yang lurus dalam seluruh atau sebagian besar ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa akidah ataupun perkataan ataupun perbuatan. Jadi dalam ketiga perkara ini, tidak hanya kemudian di dalam hati, tidak hanya kemudian di perkataan ataupun tidak hanya di perbuatan saja, tapi mengumpulkan ketiga-tiganya. Dalam akidahnya lurus, dalam perkataannya pun lurus, dalam perbuatannya pun lurus, dan selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketiga perkara tadi. Dan itulah namanya keimanan, mengumpulkan ketiga perkara tadi. Apa yang ada di dalam hati berupa akidah, kemudian apa yang ada di ucapan-ucapan lisan, dan juga apa yang dilakukan dengan anggota badan. Qala wa damu ala dzalika, dan mereka terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Qala wa hadza ma'na qawli aktsaril mufassirin, dan inilah yang semakna dengan perkataan sebagian besar mufassirin. Qala wa hiya ma'na al-hadits insyaallah ta'ala. Kan ini juga makna hadits yang kita bahas insyaallah ta'ala. Jadi tafsir dari ayat ini yaitu sejalan dan semakna dengan penjelasan dari hadis yang kita bahas. Penjelasan dari hadis yang kita bahas. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika qawluhu subhanahu fastaqim kama umirta. Dan juga hadis ini sejalan semakna dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-112, fastaqim kama umirta, dan luruslah engkau sebagaimana engkau itu diperintahkan. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristiqamah sebagaimana sudah diperintahkan, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus-menerus dalam keadaan seperti itu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkara. Qala rahimahullah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami' al-Qur'an ayatun kanat ashaqqa alaihi min hadhihi al-ayah. Tidaklah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an secara keseluruhan satu ayat yang lebih berat atas Rasulullah daripada ayat ini, daripada ayat fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Nah, jadi ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang berat, nah, beristiqomah di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melakukannya. Nah, maka demikian pula bagi seluruh umatnya itu adalah suatu yang berat, beristiqamah di atas seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu yang berat dan membutuhkan ta'awun, membutuhkan kemudian saling mengingatkan, tanasuh, saling menasihati satu sama lain, saling kemudian mau beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Ini yang kemudian membantu dalam beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika masing-masing individu kaum muslimin kemudian mau peduli kepada saudaranya, melihat suatu pelanggaran, yaitu misalnya seorang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangi, kemudian diingatkan, dinasihati. Nah, maka itu yang kemudian akan menghilangkan atau meringankan rasa berat yang ada di pundak seseorang untuk beristiqamah, adanya kepedulian dari saudara-saudaranya, ya. Sebagaimana dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi, katakanlah, suatu yang berat itu akan terasa ringan ketika ada orang yang peduli, ada orang yang mau kemudian mengingatkan, atau orang yang mau membantu dalam perkara duniawi tersebut. Demikian pula dalam perkara istiqamah, maka akan terasa ringan bagi kita semuanya, kaum muslimin, apabila satu sama lain mau saling mengingatkan, mau saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengingatkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai jatuh kepada pelanggaran syar'i, pelanggaran terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Qala rahimahullah, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaibatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud telah menjadikanku beruban dan juga akhwat-akhwatnya, yaitu saudara-saudaranya yang semisal dengan Hud. Ini suatu hadis yang di sini katakan sahih. Naam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tapi juga ada yang mendhaifkannya. Itu ayat yang kita sebut ini fastaqim kama umirta tadi dalam surat Hud. Nah, dalam surat Hud, dan itu sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ibnu Abbas adalah suatu yang paling berat, suatu ayat yang paling berat. Nah, yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dihubungkan dengan hadis tadi syayabatni Hudun, surat Hud, dengan yang termasuk di dalamnya adalah ayat ini fastaqim kama umirt, yaitu syayabatni, telah membuatku beruban. Demikian pula akhwatuha, yang semisal dengannya dari saudara-saudara, surat Hud. Nah, wallahu a'lam bishawab tentang kesahihan hadis ini. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-ustaz Abu al-Qasim al-Qushairi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-ustaz Abu al-Qasim al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, al-istiqamatu darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha. Keistiqamahan adalah suatu posisi yang dengannya diraih kesempurnaan perkara-perkara agama, wa tamamuha, dan juga kesempurnaannya, yaitu enam, ketika ada istiqamah maka perkara-perkara agama yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi lengkap dan sempurna, tidak terlihat kurang, nah, tidak terlihat kurang. Qala wa biwujudiha husulul khairat, dan dengan adanya keistiqomahan tersebut akan didapatkanlah kebaikan-kebaikan yang banyak. Qala wa nizamuha, dan juga akan didapatkan keteraturan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Seorang melaksanakan ketaatan-ketaatan, kemudian melaksanakannya secara teratur, setiap harinya melakukan ketaatan-ketaatan tersebut, istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak kemudian merasa bosan dengan rutinitas tersebut, karena dia tahu dari rutinitas tersebut, rutinitas ibadah yang kita maksudkan di sini, nah, yaitu dia akan mendapatkan pahala-pahala selain pahala dari amalan-amalan tersebut itu sendiri, juga pahala keistiqomahannya di atas amalan-amalan tersebut. Nah, dari saat dia terjaga dari tidurnya sampai dia tidur lagi, teratur kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang dia lakukan dalam kesehariannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak apabila dia kemudian memiliki sifat istiqamah di atas ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, qala rahimahullah, ini masih melanjutkan perkataan Abu al-Qasim al-Qushairi. Qala wa man lam yastaqim wa ma lam yakun mustaqiman fi hali sa'ihi dha'a sa'yuhu wa khaba jadduhu. Dan barang siapa yang tidak istiqamah dalam usahanya, maka usahanya itu tersebut akan sia-sia. Dan juga seluruh upaya yang dia lakukan pun akan sia-sia. Ketika seorang tidak istiqamah di atas ketaatan, maka bisa jadi dia terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, yang kemudian dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak tersebut, maka ketaatan-ketaatan yang dulu sudah dia lakukan, dia tinggalkan. Maka hendaknya kita istiqamah di atas ketaatan-ketaatan, karena waktu itu apabila tidak diisi dengan ketaatan, maka akan cenderung menjadikan kita terjatuh kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang kemudian dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam satu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-waqtu kasayf idza lam taqta'hu ya'dhaka. Yang namanya waktu itu seperti pedang, apabila kamu tidak memotongnya maka dia yang memotongmu. Ya, ketika seorang bermain pedang atau berperang, ketika sedang berperang dengan musuhnya, nah, maka apabila kita tidak memotong pedang dan menangkis pedang dari musuh kita tadi, maka ya'dhaka, maka itu dia yang akan memotongmu, dia akan yang akan menebasmu. Maka perhatikan itu, itulah waktu. Nah, seorang apabila tidak istiqamah dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru yang akan datang adalah kemaksiatan-kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang itu akan semakin menjadikan dia menjauh dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya walaupun amalan-amalan tadi, amalan-amalan solehnya masih terus dijaga dan terus akan dibalas, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak istiqamah dia kemudian terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak, kemaksiatan-kemaksiatan yang besar atau bahkan dosa besar, maka walaupun pahala tersebut ada, tapi akan tertutupi dengan dosa-dosanya yang besar. Ya, bisa jadi dosa-dosanya kemudian yang lebih banyak, yang lebih rajih, yang lebih berat di atas timbangan amalan, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diiqab dan diazab karena dosa-dosa tersebut. Maka perhatikan sekali, hendaknya kita beristiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita juga mencamkan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata yang maknanya, aku khawatir apabila aku meninggalkan satu perkara saja yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyimpang. Ya, itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Satu perkara saja yang kemudian dia pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak melakukannya, dia khawatir dirinya nanti akan bertambah jauh dan bertambah jauh. Ya, maka itulah pentingnya istiqamah dalam seluruh perkara-perkara yang sudah kita ketahui dari syariat Islam, yang akan menjaga kita terus menerus di atas shiratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, semakin terbimbing di atas jalan tersebut, dan terjaga hingga akhir hayat kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa qila, atau qala, dan juga dia berkata, yaitu masih meneruskan perkataan Abu Qasim Al-Qushairi di tempat yang lain, wa qila, dan juga dikatakan dalam satu ungkapan, al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabiru. Keistiqaman itu tidaklah mampu untuk dilakukan kecuali oleh orang-orang yang besar. Orang-orang yang berkepribadian kuat, orang-orang yang memiliki keteguhan hati, inilah yang kemudian mampu untuk melakukan istiqamah. Qala li'annaha al-khuruji, li'annaha al-khuruju 'anil ma'hudat. Karena namanya keistiqaman itu adalah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Orang-orang terbiasa dan juga menjadi tabiat manusia untuk kemudian meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, cenderung kepada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Jadi yang namanya istiqamah ini adalah keluar dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Qala wa mufaraqatu rusum wal adat, dan juga ini adalah memisahkan diri daripada pola-pola pikir atau pola-pola kehidupan yang ada di kalangan manusia dan juga adat-adat manusia. Nah, inilah keistiqomahan. Maka tidak bisa kemudian dilakukan kecuali orang-orang yang besar, kecuali oleh orang-orang yang besar yang memiliki kepribadian yang kuat. Nah, qala wal qiyamu baina yadayillahi ta'ala ala haqiqatus sidqi, dan juga istiqamah tersebut adalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya kejujuran. Nah, inilah istiqamah. Qala walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqimu wa lan tuhsu, beristiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu untuk kemudian mencakup seluruh perkara-perkara yang kalian harus istiqamah padanya. Ya, kalian usahakan untuk istiqamah, tetap berusaha untuk istiqamah, tapi kalian tidak akan mampu kemudian mencakup seluruh perkara tersebut. Artinya terkadang kalian mungkin tidak istiqamah dalam suatu perkara. Nah, itu akan menjadi suatu yang suatu kepastian, sudah pasti akan terjadi. Kita berusaha untuk istiqamah melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang mungkin ada kewajiban yang kita lalaikan. Itu pasti. Atau kemudian kita berusaha untuk menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang pun ada dosa-dosa yang pasti kita lakukan. Itu pasti. Nah, jadi kalian tidak akan mampu untuk mencakup seluruh perkara-perkara yang kalian harus istiqamah padanya. Tapi berusahalah untuk istiqamah. Kemudian juga Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian dalam ketika menyebutkan hadis ini menyebutkan di sana bahwasanya ada perkara yang dengannya kita bisa yaitu melengkapi kekurangan kita dalam beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan-kekurangan kita dalam beristiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Nah, maka beristiqomahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapapun kalian itu berusaha untuk istiqamah, pasti ada ketergelinciran, ya. Pasti ada kebengkokan sedikit ke kanan atau kebengkokan sedikit ke kiri karena mengikuti syahwat atau mengikuti syubhat. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang lurus, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini istiqim walam tuhsu, beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu untuk kemudian mencakup seluruh perkara yang kalian harus beristiqomah padanya. Ini adalah satu hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala rahimahullah wa qala al-Wasiti, dan berkata al-Wasiti, sekarang beliau menukilkan perkataan yang lain dari al-Wasiti, wallahu alam. Qala al-khoslatu allati biha kamulat al-mahasin wa bifaqdiha qubihat al-mahasin al-istiqamatu wallahu a'lam. Suatu sikap, suatu sifat yang apabila ada sikap tersebut, maka kebaikan-kebaikan itu akan menjadi sempurna. Dan apabila hilang keistiqomahan tersebut, maka kebaikan-kebaikan itu menjadi cacat, menjadi terlihat jelek, yaitu al-istiqamah. Maka apabila seorang apabila sudah berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sudah mulai untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, berusahalah untuk istiqamah supaya kebaikan yang sudah dia mulai menjadi sempurna. Kebaikan yang sudah dia mulai menjadi sempurna, dan tidak cacat, tidak dicacati dengan tidak adanya istiqamah, tidak adanya istiqamah. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, habbu al-a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dawam, yaitu paling langgeng, dilakukan terus-menerus. Apabila seorang mampu untuk melakukan suatu amalan dengan terus-menerus, itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in qalla, walaupun itu sesuatu yang sedikit, ya. Kalau kita melakukan suatu amalan yang kecil, sedikit, belum bisa melakukan amalan yang besar, jangan kemudian kita remehkan. Kita istiqomah di atas amalan tersebut, itu sudah baik. Itu sudah baik. Akan di amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu mungkin berupa zikir ataupun kemudian berupa membaca Al-Qur'an. Kita tidak bisa membaca Al-Qur'an yang banyak, tapi paling tidak adalah sebagian dari waktu kita yang kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Dan apabila kemudian kita terhenti dari suatu amalan, justru itulah suatu yang tercela. Suatu yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau yang maknanya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela seorang sahabat yang dahulu melakukan sholat malam, terus melakukan sholat malam, kemudian berhenti dari sholat malam tersebut, tidak melakukannya sama sekali. Itu dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak adanya keistiqomahan dalam amalan itu adalah suatu yang tercela, dan keistiqomahan dalam suatu amalan, maka itulah yang menjadikan amalan tersebut menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi suatu yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun amal tersebut kecil ataupun sedikit. Nah, ini adalah akhir dari penjelasan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid terhadap hadis ini. Kemudian selanjutnya disebutkan penjelasan syarah dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, fa hadha ar-rajul talaba min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalaman atau kalaman jami'an lil khairin nafi'an. Maka orang ini, yaitu Sufyan bin Abdullah Abu Amr atau Abu Amrah yang ada dalam hadis, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan satu perkataan yang mencakup kepada kebaikan-kebaikan, mencakup perkara-perkara kebaikan dan juga perkara atau perkataan yang bermanfaat, musilan sahibahu ilal falah, yang akan mengantarkan orang yang berpegang dengannya kepada keberuntungan. Jadi pertanyaannya betul-betul mendalam ya. Satu perkataan saja yang tapi bisa kemudian dia berpegang teguh dengannya, dan dengan berpegang teguh dengannya maka dia akan sampai kepada keberuntungan, sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil iman billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dengan satu perkara, itu keimanan kepada Allah. Alladhi yashmulu ma yajibu i'tiqaduhu, yang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup perkara-perkara yang wajib untuk diyakini. Wajib untuk diyakini di antaranya apa? Min aqaidil iman, dari akidah-akidah keimanan, wa usulihi, dan juga pokok-pokok keimanan yang wajib untuk diyakini. Maka ini harus diimani, dipelajari tentu saja pertama, dan kemudian diyakini dengan betul-betul ya. Kalau seorang kemudian ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia kemudian mencari ilmu tentang keimanan tersebut, tentang akidah-akidah Islam dan pokok-pokok keimanan, dia harus mengetahuinya. Qala wa ma yatba'u dzalik, dan juga perkara-perkara yang mengikuti keimanan tersebut, min a'malil qulub, dari amalan-amalan hati. Nah, dari amalan-amalan hati. Qala wal inqiyadu wal istislamu lillahi batinan wa zahiran, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk secara batin ataupun secara zahir, benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan tersebut tidak hanya mencakup akidah saja, tapi segala perkara yang kemudian menjadi hasil daripada akidah tersebut, yaitu berupa amalan-amalan hati, juga amalan-amalan anggota badan. Nah, itulah yang kemudian dicakup dalam perkataan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya yang dimaksudlah keimanan dalam hati saja, namun buah dari keimanan tersebut juga harus ada. Buah dari keimanan tersebut juga harus ada sebagai pelengkap dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala thumma ad-dawamu ala dzalik, kemudian terus-menerus dalam di atas keimanan tersebut, terus-menerus di atas keimanan tadi. Qala wal istiqamatu alaihi ila al-mamat, dan terus-menerus istiqamah di atas keimanan tersebut sampai datangnya kematian. Qala rahimahullah, wa huwa nadhiru qawlihi, dan dia semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan juga tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورة فصلت آيات 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat yang kemudian mengatakan janganlah kalian takut atas apa yang akan kalian dapati setelah kematian, wala tahzanu dan janganlah kalian bersedih atas apa yang kalian tinggalkan dari perkara-perkara dunia ini, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, itu kalian akan mendapatkannya, kalian akan masuk dalam surga tersebut, maka bergembiralah. Nah, ini yang ayat yang sunnah dengan hadis yang kita baca ini, wallahu a'lam bishawab. Akan kita lanjutkan sisa dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala pada kesempatan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.